Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh. Untuk diriku.